Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wasalna ila qawlihi afala ubashshirun nas. Sampai kita pada kalimat dalam hadis ini, afala ubashshirun nas. Hadis ini hadis apa? Hadis Mu'ad ibn Jabal. Ketika Rasulullah SAW membawanya dalam satu kendaraan atau memboncengnya dalam satu kendaraan, beliau menyatakan kepadanya, ya Mu'ad, mahaqullahi alal ibad wa mahaqul ibadi alallah. Apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak hamba dari Allah? Dijawab oleh Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang hak Allah atas hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba dari Allah adalah Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Berkata Mu'ad, afala ubashshirun nas, tidakkah sebaiknya aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Nabi menjawab, la tubashshirhum fayattakilu, jangan kau kabarkan pada mereka, niscaya mereka akan yattakil. Yattakil maknanya menyandarkan pada berita tersebut dan tidak lagi berlomba-lomba dengan amal soleh. Mengapa? Karena memahami dengan salah cukup, tidak syirik, selesai, enggak akan diazab. Kalimat afala ubashshirun nas fihi istihbabu bisyaratil muslim. Dari ucapan Mu'ad, bolehkah aku beritakan berita gembira ini? Ini menunjukkan sunnahnya menyebarkan kabar gembira kepada seorang muslim. Bima yasurruhu, dengan sesuatu yang membahagiakan dan mengembirakan. Misalnya kamu mendengar sesuatu kebaikan untuk saudaramu, kamu semangat ingin menyampaikan yang pertama kali, kamu akan mendapatkan begini-begini, saya dengar kamu akan mendapatkan hadiah karena engkau paling begini, paling begitu di pondok, ila akhirnya pengen memberitakan kabar baik. Itu bagus, itu sunnah. Apa contoh yang lain dalam riwayat? Selain ini, contoh ketika Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu diboikot oleh para sahabatnya dengan perintah Rasulullah SAW, karena tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Sekian hari mereka dalam keadaan sedih. Begitu turun ayat laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi saat-saat sulit, sampai pada kalimat wa 'ala salasatil ladina khulifu, dan untuk tiga orang juga yang tidak ikut perang. Artinya turun taubat dari Allah untuk tiga orang ini. Disebutkan dalam riwayat tersebut, manusia ingin berlomba-lomba menyampaikan berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Tetapi yang berjalan dan yang berkendaraan terkalahkan suaranya dengan orang yang menjerit dari tempat yang tinggi, ya Ka'ab abshir, wahai Ka'ab abshir. Dengan kalimat abshir saja Ka'ab mendengar, langsung sujud. Aku yakin ini jalan keluar buatku. Syukur pada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana mereka berlomba-lomba ingin memberitakan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, padahal memboikotnya. Memboikotnya bukan karena benci secara pribadi, tetapi karena Rasulullah SAW memerintahkan mereka sebagai hukum untuk orang yang tidak ikut perang Tabuk dalam keadaan tidak beralasan, tidak ada uzur. Tetapi ketika ada berita gembira taubat dari Allah, mereka semua ikut gembira dan menyampaikannya kepada Ka'ab berlomba-lomba. Ada yang berlari, ada yang berkendaraan, ada yang menjerit dengan suara yang keras, "Ya Ka'ab, abshir." Barakallahu fikum. Maka na'alihi sahabah minal istibsyari bimisli hadha. Dan inilah yang terjadi di kalangan para sahabat untuk saling memberitakan berita-berita gembira yang seperti ini. Demikian dikatakan oleh Musannif rahimahullahu ta'ala. Berarti ini faedah pertama tentang afala ubashirun nas dari Musannif rahimahullahu ta'ala. Qauluhu la tubashirhum fayattakilu. Jawaban Nabi, la tubashirhum fayattakilu. Mana yattakilu ayya'tamidu ala dhalik. Maknanya dia bersandar dengan berita itu. Fayatrukut tanafus. Akhirnya meninggalkan tanafus. Tanafus berlomba-lomba dengan kebaikan. Fil a'mal. Meninggalkan tanafus fil a'mal. Padahal tanafus tasabuk diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran Allah katakan, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, untuk mendapatkan jannah, hendaklah falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Atau juga qauluhu fastabiqul khairat. Fastabiqul, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Atau ucapan Nabi, badiru, bersegeralah. Ini barakallahu fikum. Perintah-perintah ini, kalau kemudian ada satu orang mendengarkan kalimat yang penting tidak syirik, tidak diazab, kemudian dia memahami dengan keliru, maka akan santai-santai, ah kalau gitu enggak usah berlomba-lomba, yang penting enggak syirik enggak akan diazab. Barakallahu fikum. Maka Nabi menyatakan, la tubashirhum, jangan khabarkan pada mereka. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain ada tambahan kalimat, fa'akhbara biha Mu'ad 'inda mautih, bahwa Mu'ad mengkhabarkan berita itu ketika dia akan wafat, ketika dia hampir wafat. Ta'assuman. Apa ta'assuman? Aitakharrujan minal ism, menghindar dari dosa. Kok menghindar dari dosa? Iya, karena menyembunyikan ilmu itu dosa. Kitmanul ilm, kitmanul ilm ism, dosa. Baik, menyembunyikan ilmu dosa. Tapi menyampaikan, kata Nabi, la tubashirhum, jangan kau khabarkan. Bagaimana ini? Kok sepertinya bertentangan. Jangan khabarkan pada mereka, tetapi menyebabkan ilmu dosa. Sehingga para ulama membahas apa maksud ucapan Rasulullah SAW, la tubashirhum. Padahal Mu'ad sendiri, Rasulullah SAW menyampaikan padanya, ya Mu'ad, hakul ibad Allah seperti ini, seperti ini. Artinya untuk orang seperti Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, pantas disampaikan berita gembira ini. Untuk orang yang seperti Mu'ad. Tetapi jangan diberitakan pada masyarakat umum, yang sebagian mereka mungkin orang-orang yang lemah imannya, atau orang yang kurang ilmunya, atau awam, yang akhirnya dengan berita itu, ah berarti yang penting tidak syirik selesai. Kemudian melalaikan amalan-amalan. Tidak semangat dalam beramal. Tidak berlomba-lomba lagi ila akhir. Tetapi kalau disampaikan pada orang yang seperti Mu'ad ibn Jabal, justru membuat semangat untuk beramal saleh, syukran lillah, sebagai syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan maknanya tidak boleh sama sekali, tetapi jangan sampaikan ke umum, sampaikan ke orang-orang khusus, orang-orang yang bisa memahami dengan benar. Sebagaimana dikatakan oleh Wazir Abu Mudaffar. Qala al-Wazir Abu Mudaffar rahimahullahu ta'ala, namanya Yahya ibn Muhammad ibn Hubairah, seorang faqih muhaddits, memiliki kitab Al-Ifsah an Ma'ani Shihah, dan juga memiliki yang kitab lainnya. Kata beliau, kata Abu Mudhaffar rahimahullah, lam yakun yaktumha illa an jahilin, tidaklah disembunyikan berita ini kecuali dari orang-orang bodoh. Yang yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi, yang kebodohannya membawa dia untuk melakukan adab yang jelek. Yatrukul khidmah fit ta'ah, meninggalkan khidmah dalam taat, ini meninggalkan perjuangan dalam ketaatan. Tayyib, fa amal akyas, adapun untuk orang-orang cerdas, dari kata akyis, alladzina idza sami'u bimitsli hadza zadu fit ta'ah, yaitu orang-orang yang kalau diberitakan dengan berita seperti ini, zadu fit ta'ah, akan bertambah ketaatannya. Warau anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadatan ta'ah, yaitu orang-orang yang mengerti bahwa bertambahnya kenikmatan akan menyebabkan bertambahnya syukur. Bertambahnya syukur dengan bertambahnya amal, bertambahnya ketaatan. Fala wajha likitmaniha anhum, maka untuk orang-orang yang seperti ini tidak ada larangan atau enggak ada sisi larangan untuk menyampaikan pada mereka. Baik. Di sinilah atau dengan jawaban seperti ini dari para ulama, seperti ucapan Al-Wazir Abdul Mudhaffar, dua perkara tadi bisa disatukan. Disebutkan ada larangan kitmanul ilmi, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tetapi ada larangan Nabi tentang hadis ini, la tubashshirhum. Bagaimana? Ya, la tubashshirhum, jangan beritakan pada mereka kalau dikhawatirkan mereka akan justru menyebabkan malas, melalaikan taat. Ini orang jahil, orang awam, orang bodoh. Adapun al-aqyas, orang-orang cerdas, al-mu'minun, yang kalau diberitakan berita gembira, tambah syukur, tambah beramal, tambah nikmat. Kalau ada berita kepada kalian, kalian sudah dijamin dengan ampunan, apa yang kalian lakukan? Di zaman Nabi, diberitakan kata Nabi, kalian semua dijamin dengan ampunan. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian berkata, wah, berarti bebas. Tinggalkan sejadahnya, tinggalkan pecinya. Keluar untuk bermaksiat. Oh, kita sudah dijamin dengan ampunan. Berarti bisa bebas berbuat apapun. Berarti engkaulah orang yang dimaksud tadi, jahil, orang bodoh. Tetapi kalau diberitakan berita itu, semakin syukur kepada Allah, sujud kepada Allah, semakin menangis, ya Allah, betapa rahmatnya engkau, betapa baiknya engkau, betapa engkau ghafurur rahim, semakin semangat ibadah, semakin cinta pada Allah, semakin, maka itulah al-aqyas. Dan itulah sahabat, itulah para sahabat. Buktinya Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ini mungkin ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala' ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh pengikut perang Badr, beramallah semua apa yang kalian amalkan, kalian sudah diampuni. Lihat. Tapi lihat para sahabat, ada yang seperti orang-orang tadi, wah kalau begitu bebas dong. Tidak, justru mereka semakin semangat ibadah. Satu lagi, ketika mereka berbaiat di bawah pohon dengan baiat Ridwan, apa kata Nabi? Nabi menyatakan, la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon, dijamin enggak akan masuk neraka. Semua yang berbaiat. Para sahabat mendapat berita itu gembira. Gembiranya mereka membawa mereka taat. Semakin sujud, semakin ruku, semakin ibadah pada Allah, semakin syukur, semakin semangat berjuang jihad fisabilillah, membela agama Allah. Kalau berita ini disampaikan pada Juhala, kamu sudah diampuni dosanya. Jadi apa kira-kira? Jadi orang yang paling fasik. Sudah dijamin dengan ampunan, mau apa lagi? Sebagaimana apa dikisahkan oleh para ulama tentang perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika syaitan menggoda mereka. Yang berilmu sedang tidur. Yang bodoh ini sedang tahajud qiyamul lail. Kata iblis pada anak buahnya, itu yang tidur lebih berbahaya daripada yang sholat. Masa iya? Coba kalian goda. Yang sedang sholat dibisik oleh syaitan dengan cahaya. Aku Tuhanmu dan aku jamin engkau dengan ampunan dan engkau aku bebaskan dari ibadah. Orang yang sholat tadi gembira, aku sudah bebas. Ditinggalkan sejadahnya, dia keluar, dia bermaksiat dengan segala macam maksiat, sudah dijamin dengan ampunan dan tidak lagi wajib ibadah. Langsung sesat dengan sekejap saja. Tetapi yang mati tadi, apa yang tidur tadi, ketika datangi oleh syaitan, dibangunkan, datangi cahaya, aku Tuhanmu, dilempar dengan sendal. A'udzubillah min syaitan rajim. Allah tidak mungkin menampakkan di dunia ini. Allah tidak mungkin menampakkan dirinya di dunia ini, dilempar dengan sendal. Sehingga barakallahu fikum, kembali pada pembahasan, jangan terlalu jauh, bahwa hadis yang seperti ini ketika ditanyakan afala ubasyirun nas, Nabi menyatakan la tubasyiruhum, karena annas am, umum, pada seluruh manusia. Jangan, itu pada orang-orang khusus saja. Orang-orang yang seperti Mu'ad, seperti para sahabat, seperti orang-orang yang imannya tinggi, ilmunya cukup, sehingga ketika disampaikan semakin semangat. Mudah-mudahan kalian termasuk dari orang-orang yang semakin semangat ketika diberitakan berita gembira ini, barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian berpikir, wah kalau gitu gak perlu susah-susah. Ngapain belajar di pondok? Yang penting gak syirik. Berarti ini salah alamat disampaikan hadis ini pada orang tadi. Rasulullah salam al-afiyah. Kita lanjutkan. Wa fil babi fawaid. Dalam bab ini berarti ada fawaid. Apa diantaranya? Al-hassu ala ikhlasil ibadati lillahi ta'ala. Ada fawaid ghairu ma taqaddam, selain apa yang sudah disebut tadi. Di antaranya anjuran untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syaratnya. Yang disebutkan tidak akan diazab kalau tidak syirik. Wa anaha la tanfa' ma'a syirki bal tusam balla tusamma ibadah. Dan bahwasanya ibadah tidak akan bermanfaat kalau diiringi kesyirikan. Apa dalilnya? Selain hadis ini, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Bal tusamma ibadah, bahkan tidak dinamakan ibadah. Tidak dinamakan ibadah. Dalilnya selain hadis ini, qul ya ayyuhal kafirun. Nah. Sudah dibahas kemarin. Wa tanbihu ala 'azamati haqqil walidain. Dan juga peringatan tentang besarnya hak kedua orang tua. Apa dalam hadis ini ada masalah orang tua? Ini faedah dari bab, bukan faedah dari hadis. Perhatikan kembali. Wa fil babi min fawaid wa minal fawaid ghairu ma taqaddam. Di dalam bab ini berarti termasuk ayat yang sebelumnya, qul ta'ala aslama harrama rabbukum 'alaikum alla ta'budu. Nah. Allah tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa tahrimu uquqihima, dan haramnya durhaka pada kedua orang tua. Wa tanbih ala 'azamatil ayatil muhkamat fi suratil an'am, dan juga peringatan tentang agungnya ayat-ayat yang muhkamat dalam suratil an'am, yang semuanya diakhiri dengan dzalikum wasaqum, dzalikum wasaqum. Karena semuanya itu merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Dan juga ada faedah lain yang berkaitan dengan hadis kita, jawazu kitmanil ilmi lil maslahat. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Hati-hati. Apakah menyembunyikan selamanya? Tidak. Sementara sampai orang itu pantas menerima ilmu tersebut. Berarti berkait dengan ini ada faedah lain, yaitu dakwah dengan bertahap. Dakwah dengan bertahap. Barakallahu fikum. Sampaikan yang penting-penting dulu. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sampaikan dengan bahasa yang mudah, sederhana dulu agar cepat paham, baru kemudian dirincikan. Loh, kenapa enggak sampaikan ini? Nanti akan saya sampaikan, jangan sekarang. Dan biasanya yang merusak metode dakwah seperti ini adalah orang-orang yang sok pinter. Jadi gurunya sudah ingin untuk bertahap. Sampaikan yang paling penting dulu. Besok yang berikutnya. Ada hadir orang sok pinter ini tadi. Katanya yang ini haram ya Ustaz ya. Katanya itu haram ya. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Buyar. Orang yang tadi semestinya belum saatnya untuk disampaikan, dia langsung kaget. Hah, masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Ini barakallahu fikum, hati-hati. Bertanya itu boleh. Tetapi lihatlah siapa yang pantas mendengar jawaban tersebut dan siapa yang belum saatnya mendengarkan jawaban tersebut. Sehingga akan berjalan dengan baik dakwah ini. Kembali kepada kita. Kalian calon da'i. Apalagi disebut tadribud du'a, pendidikan para da'i. Sebentar lagi kalian akan jadi ustaz, jadi da'i. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kemampuan nalar mereka. Dan ada asal dari sahabat yang menyatakan, kalau kau sampaikan sesuatu yang lam yablughu uquluhum, kalau kau sampaikan pada mereka apa yang akal mereka belum bisa paham, akan menjadi li ba'dihim fitnah, akan jadi fitnah bagi sebagian mereka. Justru akan jadi fitnah. Jadi tuduhan-tuduhan yang salah. Kenapa? Bicara di hadapan orang-orang awam, orang-orang umum tentang sunnahnya masuk masjid pakai sendal. Mereka gak paham. Hah? Wah, sunnah apa ini? Akhirnya sunnah yang dicerca. Jadi fitnah. Padahal kalau kita bicara kepada thullabul ilm dengan berbagai macam dalil-dalil dan sebagainya, mereka akan paham. Dan mereka akan tahu kapan saatnya menegakkan sunnah tersebut dan bagaimana adab-adabnya. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dulu aku sholat pakai sendal ketika melihat orang-orang bedu mengikutiku, aku lepas sendalku. Mengapa? Karena di samping sunnah sholat pakai sendal, di sana ada adabnya menggosokkan dulu di luar ini dan itu. Sedangkan orang bedu gak ngerti, akhirnya gak karuan, kacau. Maka aku berhenti. Satu lagi, dan cukup dilakukan sekali atau dua kali untuk menunjukkan bahwa ini adalah sunnah, tidak harus terus menerus. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang contoh, jangan sampai kita menjadikan fitnah di kalangan masyarakat. Mereka belum paham. Sehingga yang kita sampaikan justru tentang wajibnya menjaga kebersihan masjid. Ada dalilnya banyak. Bahkan Rasulullah SAW menyolatkan seseorang yang kerjanya membersihkan masjid. Di mana si fulan yang biasa membersihkan masjid? Kalau meninggal, kenapa enggak beritahu aku? Rasulullah SAW datang ke kuburnya, beliau menyolatkan dengan salat jenazah. di sana. Demikian pula bagaimana badui yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid. Rasulullah SAW memanggil, ambil air, siramkan. Ini masjid, tidak layak untuk kotoran, untuk mengairilah air. Diajarkan tentang kebersihan masjid. Dan diajarkan bagaimana membersihkannya. Ambil air seember, bersihkan dengan air. Ini barakallahu fikum, sampaikan sampai mereka yakin tentang itu. Baru kemudian yang berikutnya. Akan sampai tentang masalah sunnahnya sholat bin ni'al. Nabi SAW menyatakan, sholu fi ni'alikum, sholatlah kalian pada sendal-sendal kalian. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Bolehnya menyembunyikan ilmu, atau lebih tepatnya apa? Menunda ilmu lil maslahah, untuk satu maslahat. Qalu akhrajahu ayil Bukhari wa Muslim. Kalimat akhrajahu dengan aliful itsnain yang menunjukkan bahwa yang mengeluarkan dua, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari wal Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Barzesbeh Al-Ja'fi maulahum Al-Hafidhul Kabir, penghafal besar, sahibus sahih, penulis kitab sahih, dan juga penulis kitab tarikh dan kitab Adabul Mufrad yang semuanya hadisiyah masya Allah, wa ghairi dhalika min musannafatih, dan lain-lain dari tulisan-tulisan beliau seperti Khulqu Af'alil Ibad. Wa rawa anil Imam Ahmad Ibn Hanbal wal Humaydi wabnul Mundir wabnul Madini afwan wa tabaqatihim. Beliau meriwayatkan, masih Imam Bukhari, dari Imam Ahmad, dari Al-Humaydi, dari Ibnul Madini, dan yang seangkatan dengan mereka. Wa rawa anhu Muslim. Tadi meriwayatkan dari, berarti guru-gurunya. Sekarang yang meriwayatkan dari beliau, berarti murid-muridnya. Wa rawa anhu, yang meriwayatkan dari beliau, dari Imam Bukhari, adalah Muslim, wal-Nasai, wal-Tirmidhi, wal-Farabri, rawis sahih, wulida sanata arba'in wa tis'ina wa mi'ah. Dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Wa mata sanata sittin wa khamsin wa mi'atain. Dan meninggal pada tahun 256. Wa Muslim, adapun Muslim, huwa Muslim ibni Hajjaj. Muslim ibni Hajjaj ibni Muslim. Abu al-Husayn al-Qushayri an-Nisaburi. Sahibus Sahih, penulis kitab Sahih dan kitab Ilal dan kitab Al-Wahdan dan lain-lain. Rawa, beliau meriwayatkan an Ahmad ibni Hanbal, dari Imam Ahmad ibni Hanbal, dan Yahya ibn Ma'in, dan dari Abu Khaisamah, dan Ibnu Abi Syaibah, dan juga yang seangkatan dengan mereka. Wa rawa anil Bukhari, dan juga meriwayatkan dari Al-Bukhari. Berarti Muslim meriwayatkan dari Al-Bukhari. Di antaranya. Wa rawa anhu, yang meriwayatkan dari beliau, dari Imam Muslim, adalah Tirmidzi. Wa Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan, rawi sahih, dan lain-lainnya. Wulida sanata arba'in wa mi'atain, dilahirkan pada tahun 240. Arba'in wa mi'atain, ya, 204. Wa mata sanata ihda wa sittin wa mi'atain, yang meninggal pada tahun 261 di Nisabur. Rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya rahmatan wasi'ah. Selesai bab kitab at-tauhid dengan syarah Fathul Majid. Apa biasanya? Selesai. Tinggal imtihan. Kalau sudah selesai bab yang kemarin, bab apa, Umdatul Ahkam, sekarang selesai pula bab dari kitab Tauhid. Tinggal kapan kita imtihan. Barakallahu fikum.